Bismillahirrahmanirrahim. Usfuriyah Sohifah 6 okay. Sampai Al-Hadis As-Sabiq Pas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa adda 'alaina bi barakatihi wa asrarihi fit tarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadis utawi hadis as-sabiqu kang kaping 7 iku an Abdin iku an Abdi Somad saking Abdi Somad bin Muhaffal qala ngendika sinten Abdi Somad sami tu kumo sapa ingsun anna Wahab bin Munabbih sedulune Wahab bin Munabbih radhiyallahu taala anhu amin iku yaqulu ngucap sinten sah Wahab qara'tu maca sapa ingsun fi akhir zaburi Daud shalawatullahi alaih ing dalem akhire kitab Zabure Nabi Dawud alaihi salam amin maca-maca salasina salasina sitra napa hurufnya apa hurufnya Nopan hurufnya? Sin? Kok ro? Salasina sitron ing 30 baris. Salasina sitron ing 30 baris. Kola ngucap teng isine 30 baris dari akhirnya kitab Zaburnya Nabi Dawud itu. Kola ngucap sapa Allah ya Dawuduhe Nabi Dawud hal tadri onoto weruh sapa sira ayyul mukminu utawi endi-endine wong iman ahabbu luweh demenake ilaya mungguh ingsun an utila ing yen to dawaake sapa ingsun dawaake hayatahu ing uripe mukmin. Di kutipan 30 baris akhir Zabur niku ada perbincangan Allah dan Nabi Dawud. Wahai Nabi Dawud, apakah kamu tahu orang mukmin yang seperti apa yang saya inginkan untuk hidupnya panjang atau panjang umur? Kola jawab sinten Nabi Dawud, lah boten semerep Gusti. Kola jawab sinten Allah, alladzi utawi mukmin, alladzi utawi mukmin iku idza qala ing dalem nalikane ngucap sapa alladzi ngucap la ilaha illallah ing lafat la ilaha illallah iktasyaro enggal nalikane ucap la ilaha illallah iktasyar mongko jengkerut iktasyaro mongko jengkerut apa jilduhu kulite alladzi warta'at dan lan gumeter apa sifat apa mafasiluhu pira-pira ros-rosane alladzi fa inni mongko sedune ingsun Allah iku akrihu sengit sapa ingsun lahu maring alladzi sengit-sengit bidzalika kelawan mengkono-mengkono bidzalika sebab mengkono-mengkono iktasyaro sengit-sengit al-mauta ing mati kama yakrohu kaya oleh sengit sapa alwalidu wong tuwa sengit-sengit liwalidihi maring matine anake walid liwalidihi maring matine anake walid. Ngendikane Gusti Allah, wong-wong sing kepingin tak dawane umure niku wong-wong sing ketika mengucapkan la ilaha illallah niku kulitnya jengkerut dan bergetar ros-rosan persendiannya atau tulang-tulangnya. Mbah jengkerut niku bathuke napa-napane nggih Allah a'lam. Intine niki serius ketika zikir la ilaha illallah. Maka Allah itu tidak suka jika dia segera mati, ngoten maksudnya. Seperti halnya orang tua yang tidak suka anaknya mati. Walakin lan tetapi ne la ya walakin lan tetapi ne labuda. Labuda tan kena ora utawa wajib lahu ketuwe alladzi minhu saking maut. Tetapi bagaimanapun juga dia tetap harus mati karena sifatnya hadas. Dia harus mati. Ini stune ingsun iku uridu ngarepake sapa ingsun ngarepake an an asirrohu ing yen to bungahake sapa ingsun membahagiakan sapa ingsun to bungahake sapa ingsun fi dari siwa hadhihi dari ing dalem desa utawa bumi sakliyane iki-iki omah utawa bumi di desa yang selain desa ini, mungkin maksudnya desa akhir. Fa inna na'imaha mongko setuhune pira-pira nikmate hadhihi dar nikmate desa iki artine dunya iku balaun cuba iku balaun cuba waroha lan jembare hadhihi dar jembare dunia ini iku siddatun kangelan iku siddatun kangelan wa fiha lan iku ing dalem hadhihi dar utawa ning dunya niki aduun utawi ana musuh la ya'lu nakum kang la ya'lu nakum kang ora nyendhek sapa adu ing sira kabeh ora nyendhek khobalan ing perkara ala khobalan ing perkara ala utawa kerusakan layajri ora lumaku apa adu mingkum saking sira kabeh ora lumaku kamat jridami kaya dene lumakune getih. Maksudnya niki musuh kita itu mengalir di dalam diri kita seperti halnya mengalirnya darah pada tubuh kita. Min ajli dzalika saking arai mengkono-mengkono mulai niku na'imaha balaun waroho aha syidatun wa fiha atuun ila akhirihi wa min ajli dzalika saking arai mengkono-mengkono ni'amuha balaun nikmatnya balak jembarnya kesulitan dan di dalamnya ada musuh yang sangat dekat dan melekat. Min ajli dzalika ajjaltu mongkong gigi sopo ingsun nyepetne sopo ingsun awliyai ing piro-piro wali ingsun ilal jannati maring suwargo. Artinya le enten wali kok meninggal niku keranten Gusti Allah niku memang kepingin di dia segera bisa menikmati ganjarannya ibadah rupane swarga. Laula dzalik lamun to ora ana utawi ni'amiha iku maujud, kok nikmati dunia ora kaya wau ora bala. Lamma mata mongko yakti, lamma mata mongko yakti, lama mata mim manu ya, mim nabi. Lama mata mongko ora mati sopo Adamu Nabi Adam wawaladi wawalidihi lan piro piro anak turune Nabi Adam. Ketika dunia ini nikmatnya tidak cobaan, ketika di dunia ini jembarnya itu bukan kesulitan dan tidak ada musuh yang sangat dekat dan melekat seperti halnya aliran darah kita, maka Nabi Adam itu gak akan dibunuh oleh Allah, Nabi Adam dan keturunannya. Hatta yang fahu, hatta yang fahu sehingga dan sebul fisuri ing dalem semprong sangsakala ditiup, atau artinya sampai dino kiamat Nabi Adam lampu anak turune gak kira mati lek ancene dunia ini tidak cobaan. Karena memang diwe mati niku ben iso ngunduh hasile. Wa qauluhu tawi ngendikane, wa qauluhu tai ngendikane, wa qauluhu tai ngendikane rawi rupane layak lunakum khobala, ngedikane Allah lho kutipan Al-Qur'an. Wa qauluhu tari ngedikane Allah layak lunakum khobala, ing lafat layak lunakum khobala ai tegese layak suruna, ora nyendak nyendek maksudnya ora nyendek sapa aduh fi fasadi umurihim ing dalem kerusakane pira-pira perkara ne aduh. Layak suruh nahum mongko ora nyendek sapa aduh musuh setan fi fasadi umurihim ing dalem kerusakane pira-pira perkara ni adu. Wal khobala utai lafad khobala iku alfasadu kerusakan, maknanya rusak. Artinya musuh kita itu memang ngejak IDW ning kerusakan. Bihadal isnadi iku tetap kelawan iki-iki isnad dengan sanad yang sama, riwayatun utawi riwayat kang weneh an Anas bin Sangkeng sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Amin. Kala ngendika sinten Anas, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utai sapane wong iku kala ngucap sapa man ngucap la ilaha illallah ing lafat la ilaha illallah wa maddaha lan dawaake sapa man ing la ilaha illallah hadamat mongko ilang lahu kedue man apa arba'atu alfi dzunubin petangewu dosa minal kabairi saking pira-pira dosa gedhe. Kok wonge ucap la ilaha illallah niku dawa iku adil atine dzikir sing awal ngoten nggih maksude nggih panjang ngoten. La ilaha illallah ngoten niku maka rusak hadamat untek lahu kedueman apa arba'atu alfi dzunubin petangewu dosa min kabairi saking pira-pira dosa gedhe. Niki luar biasanya lafaz la ilaha illallah niku, la ilaha illallah niku afdhalul dzikri ngoten nggih. Ganjil aja afdhalul dzikri la ilaha illallah, paling api-api dzikir, top-top dzikir la ilaha illallah, dan itu adalah miftahul jannah dan itu kafarat. Mulane niku biasanya enek wong wiritan niku nawe kita korban Allah, terus wa khurujan anil maksiat, terus ngoten nggih, terus ana wa kafaratun anil dzunub, kafarat kafarat nglebur dosa, terus baru la ilaha illallah. Termasuk enten wong meninggal, misalnya dhewe anak keluargane meninggal terus kepingin dibantu, dikirimi kiriman ben dosane diringankan teng kubure dijembarne misalnya. Terus aneh wong lu biasane napa jenenge ngoten kok? Napa sing zikir fida, ngoten ya? Dan zikir fida itu yang dibaca apa? La ilaha illallah. Ngoten. La ilaha illallah memang luar biasa ya. Ini masih paling top nggih, memang intinya inti core of the core nggih. Zikir niku nggih la ilaha illallah. Min kabair qala tahu qala lahu qala ngucap lahu ing ing hadis sapa Ali radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Wa waradalan kelaku fi majlisi tafsiril Qur'an li Syekh Imam Az-Zahid. Wa waradalan tumeka to kelaku fi majlisi tafsiril Qur'an, ing dalem majlisi to pengajiane tafsir Qur'ane li Syekh Imam Zahid, ketuwe Syekh Imam Zahid rupane Ya'qub Al-Kisai, ingkang asma Syekh Ya'qub Al-Kisai rahimahullahu taala, amin. Anna Harim bin Walid, setuhune Syekh Harim bin Walid radhiyallahu taala anhu, ini diceritakan di majelis ilmunya, iku marido loro utawa sakit sinten Syekh Haris, fa'ata mongko teko sapa Syekh Haris teko-teko atau biba ing dokter. Diceritakan Syekh Haris ini gerah terus dibawa oleh keluarganya ke dokter. Fa'akhadha mongko ngalap sapa tabib, ngalap-ngalap nabdohu ing detake, detak jantunge sinten namine Syekh Haris. Makna asline nabdoh, nabdoh niku ketukan, mesti detak jantung. Niku lho, wong loro kan mesti dicek riyin, pertama adalah jantungnya ngoten nggih, kalih alat napa niku stetoskop. Terus dicek kalih tabibnya, dokternya. Kala ngucap sapa tabib, laisa ora ono iku fihi ing dalem Hazim, Syekh Hazim, apa illatun penyakit. Basan dikontrol, dicek lah, ini semuanya sehat, gak ada keluhan, gak ada penyakit. Nah, tapi anu dok keluarganya, tapi ini terus gerah. Walakin lah tetapi ini is'aluhu podo takono sirokabeh ing Haris anhalihi saking tingkai Haris. Oleh ngono sanya tangletnya nama untuk tiangnya, tiang mbak. Jadi aslinya keluhannya nopo, masalahnya nopo. Fainal mar'ah, ini cek omongan dokter. Fainal mar'a mongko sedulune wong suwiji iku alamu luweh ngerti sapa mar'u, luweh ngerti bisa anihi kelawan tingkai mar'u. Coba jenengan tanyakan saja ke pasiennya, mungkin pasiennya karena pastinya dia lebih tahu. Fasaluhu mongko padha takok sapa ahli, sama tulisi dhewe ya sing ngeterne. Fasa'aluhu mongko podo takok sopo ahli ing Haris, keluargane Syekh Haris tanglet. Pak, jenengane jane lorone napa to pak? Kula ngucap sinten Haris, laisa ora ono iku fi nafsi ing dalem awak ingsun apa illatun penyakit. Le aku no jane gak loro apa-apa lho le. Wa illatun ta penyakitku iku khauf, al khaufu wati minallahi ta'ala saking Allah ta'ala, al-azizi kang agung, al-wahhabi kang akeh marine, al-wahhabi kang akeh peparinge, wa khauful urudi lan wedi oleh dan pentokake amal. Wal hisabilan hisab wa khaufu zawalil imani lan wedi ilangi iman wa asiru lan dadi sapa ingsun iku mustahikon wong kang haki lil adzabi maring adzab. Le aku ngono jane gak lara apa-apa le, cuman aku iki wedi ruwetep sampai gregesi karena aku dening Gusti Allah sing Maha Agung tur wis akeh ngowahi aku apa-apa tur wedi engko amal-amalku dihisab kabeh, tur wedi ilangi imanku yang menyebabkan aku engko terus disiksa. Fatuba mongko bejo temen liman keduwene wong kana kang ono apa khurujuhu metune nyawane man ane dunia saking dunia metu-metu bil imani kelawan gowo iman wa masiruhu lan gon baline man iku ilal jinani maring piro-piro suwarga. Allahumma ja'alna minhum, muka-muka ada katup di dalamnya, amin. Wahubiyahan Abi Bakar bin Abdillah Al-Muzani rahimallahu ta'ala alaihi kola. Tambahin apa ini? Cukup? Hah? Sambut? Tambahin? Seperti ini begini. Coba tambahin ya. Oh, mulai ini kan telat 10 menit jangan gitu. Setengah hampir pas setengah jam. Bismillahirrahmanirrahim. Kola ngucap sinten Abi Bakar bin Abdillah inna malikan, wah cerita nih, inna malikan setuhunya ratu minal muluki saking piro-piro keraton iku kana ono sopo malik ono iku mutamar ridan wong kang dilurung menceng mutamar ridan murtad ala robbihi ngatasi pangerane malik ta'ala mahluhur sopo rob. Fa'azahu mongko merangi ing malik sopo al muslimuna piro-piro wong Islam. Diceritakan ada seorang raja dari kerajaan tertentu yang murtad lanjut terus akhirnya diperangi oleh wong Islam. Fa'akhuzuhu mongko ngalap sopo muslimun saliman, mongko ngalap sopo muslimun ing malik saliman hale selamat. Diserang oleh wong muslim, ternyata wong muslim menang. Setelah menang rajanya diamankan, ditangkap dalam keadaan hidup. Faqalu mongko ngucap sopo muslimun wong-wong Islam bi ayyi syai'in kelawan biyen-biyene suci-suci naktuluhu mateni sopo kita ing malik li tamar rudihi krono sebab murtate malik ala robbihi ta'ala ingatasi pangerane malik. Fajtama'at akhiri musawaroh, fajtama'at mongko sepakat obo rugi obo rokyuhum pendapati muslimun akhiri sepakat ala ayyaja'aluhu ing atase yang kegadeake sapa muslimun ing malik fi kumkumin ing dalem kendil. Kumkum niku maksudnya kendil, fi kumkumi ing dalem kendil. Akhire di anu cemplung ning gone kendil azimin kang gedhi, gedhi nggih kendile wong azimin kang gedhi. Wasadura lan naleni sopo muslimun rohsahu ing sirai malik. Wau kodu ing dasi malik wau kodu lan ngurupake sopo muslimun, wau kodu lan ngurupake sopo muslimun tahtahu ing dalem ngisore malik utawa kendil kumkum tahtahu ing dalem sore kumkum annaro ing geni. didekekne ning kendil, diisi banyu atau menawi terus ditaleni awake termasuk andas-andase. Terus wonten ngisore disumetne selomotne geni. Buah akarne geni, godhog. Walam mawajad lan semangsa nemu sapa Malik. Nemu-nemu hararatan nari ing panase geni. Lha kok suwi-suwi genine panas. Jala mongko tumandang sapa Malik iku yunadi undang-undang sapa Malik ilahat tahu ing pira-pira pangerane Malik. Lha kok sisi panas. Akhire sambat nyeluk-nyeluk nang pangerane. Wahai Allatiyo ila niku Allatiyo alihatahu abadahum kang wis ngibadah sapa Malik ing Allati min dunillahi saking sakliyane Allah. Isine undang-undang ya lata. He lata. Holisni. Selametno ingsun. Ya habil he habil holisni. Nyelametno sira ing ingsun. Ya uzza he uzza holisni. Selametno utawa nyelametno sapa sira ing ingsun. Mimma mima saking perkara ana kang utawi ingsun iku bihe ing dalem mah cawulung kabeh pangerane nyembah pangeran sing riyen iku jahiliyah iki sing terkenal iki memang Lata Uzza kali Habil sing niki recone riyen dipasang teng Ka'bah bareng patunge ya Habil ya Habil kuntu ana sapa ingsun iku amsihu musab sapa ingsun roksaka ing sirah sira wa qadam tuka lan ngladeni sapa ingsun ing sira kada ing mengkene wa kadalan mengkene sanatan apane sanatan taune bahkan diungkit-ungkit Habil aku dhisik wis tau lho ngelus-ngelus ndasmu patung niku padahal ya ngelus-ngelus ndasmu aku tau ngladeni awakmu sikilmu ketelehan kucing wis tak umbahne sikilmu pak ning taun sak mene ngoten disebut-sebut ngoten. Fakulama mongko semangsane fakulama tajaa mongko ing dalem semangsane napa namine sambat-sambat sapa sinten Malik ilaihi maring alihatahu tazitu mongko dadi apa hararatan nari panase geni tazitu mongko tambah sebenarnya tazitu mongko tambah apa hararatan nari panase geni pas wae nyeluk pangerane sing sakniki Gusti Allah dilalah geni tambah panas. Falamma alima mongko semangsane weruh sapa Malik annahum istuhune alihatahu pira-pira pangerane sakliyane Allah iku laisu ora ono sapa alihatahu ora ono iku yununan kang nyukupi anhu saking Malik fa'ais mongko mongko napa namine napa istilah putus asa ning napa jawane fa'ais mongko megot atau pegot putus asa pedot megot sapa Malik minhum saking ila mangking alihah wis diceluk-celuk gak patah panas gak enek gak bisa dislametne akhirnya putus asa pas tibakno pangeran nang sembah dhisik gak bermutu gak iso nyapo-nyapo waraja alan bali sapa Malik ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Lek bali teng Gusti Allah niku mesti bali nggih, krana sadurunge dhewe niku urip cek teng janin niku jane wis Islam. Wana dalan ngundang sapa Malik fi kumkumi ing dalem kendil, jerone kendil, ngundang-ngundang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ing lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. akhirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ba'asa mongko ngutus sapa Allah Gusti Allah taala, mongluhur sinten Allah, utus-utus ghaitan ing udan minat sama hisang ing langit ala tilkan nari ngatasé mengkono-mengkono geni. Sakbare mantun sahadat moro-moro udan teko, terus geni ini sampai mati. Fatufaha mongko nyirep apa ghoisan ing nar. Wa ba'asa lan ngutus sinten Allah raihan ing angin. Fahamalas mongko nggawa apa raihan nggawa-nggawa alkumkuma ing kendil. Moro-moro mari udan terus terus enek angin puting beliau. Akhir kendil munyer munggah kilat sama maring langit. Faja'ala mongko tumandang sinten Malik iku fatajal jalu apa ginjal-ginjal baina samain dalam antarane langit wal ardilan bumi. Wahuwa hale utawi Malik iku yakulu ngucap sinten Malik ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hatta goba hingga ilang sapa Malik anil basori saking peningal. Lha kok tiba-tiba krono iki? Loh, tiba-tiba basane muni la ilaha illallah kok adem. Murmuran udan wadem akhirnya terus sedikit la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kendilnya mencelat-mencelat, ginjal-ginjal mesti mencelat-mencelat dung-dung-dung-dung. Wadon sampai gak ketok uang. Suma al-qadhu mongko nuli suma al-qadhu mongko nuli nyelehake ing Malik to ing kendil wau sop opo arrihu angin baina kaumin ing dalem antarane kaum la ya'rifuna kang ora podo kenal sapa kaum ora kenal Allah ing Gusti Allah. Kendile glundung-glundung-glundung-glundung ceplok akhire neteko ning desa sing gum tau kena dakwah Islam urung kenal Gusti Allah. Fa akhudhu mongko podo ngalap sapa kaum ing Malik akhire diparani kendile terus dibuka. Wa fatahuhu lan podo buka sapa kaum ing Malik utawa ing kendil. Fa akhrajuhu lan ngetokake sapa kaum ing Malik ngetokake minal kumkumi saking kumkum dibuka ditokne nek wonge ditokne terus pakulu mongko podo takok sapa kaum lahu maring Malik man iku sapa antau taisiro pak sampeyan sinten. Wamalan iku opo kisah tuka utawi cerita siro pak jenengan sinten ceritane pripun kok iso ning jerone kendil jenengan. Kala ngucap sinten Malik ana utawi sinten iku Malikun ratu fi maudi ikada ratu ing dalam panggonan mengkene. Fa ahbarohum mongko awe habar sapa Malik ing kaum an kisahihim saking ceritane Malik wahalihim lanting kae Malik. Akhirnya diceritani saya itu raja di daerah ini dan ceritanya saya gini. Wa aslamu lan podo manjing Islam sapa kaum jani an hale sekabehane al hadis abdaminu kantabe wulu wallahu a'lam bissawab. Monggo kita tutup kanggo wasan handalah sami-sami. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.